Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita kemarin, kita sudah sampai di halaman 246 dari kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, yaitu kita membaca ibdal penggantian wawu dari alif dan ya. Artinya alif dan ya itu berubah menjadi wawu. Disebutan alif berubah menjadi wawu pada satu keadaan. Gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Wawu berubah menjadi afan. Kemudian ya berubah menjadi wawu pada beberapa keadaan. Keadaan pertama telah dibahas. Sekarang kita masuk ke keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua dari berubahnya apa ini? Ya menjadi wawu. Berubahnya ya menjadi wawu. Silakan Mas Fadil membaca bergantian. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang B, dari ibdal atau penggantian wawu yang berasal dari ya, yaitu ketika ya menempati lam fi'il dan harakat huruf sebelumnya di dhammah, seperti qadwa dan nahwa. Qadwa dan nahwa asalnya qadaya dan nahaya, lalu terjadi i'lal, maka berubah menjadi qadha dan naha. Apabila kedua fi'il ini diubah kepada makna atau arti ta'jub, yakni kekaguman. Arti ta'ajub diperbaiki. Arti ta'ajub, bukan ta'jub, ta'ajub. Apabila kedua fi'il ini diubah apabila kedua fi'il ini diubah kepada makna atau arti ta'ajub, yakni kekaguman, maka diikutkan wazan fa'ula. Ketika itu terjadi padanya i'lal bab ini, yaitu yang asalnya qadha atau qadhaya menjadi qadhuya, lalu terjadi i'lal menjadi qadhuwa. Artinya yakni ai ma aqdahu. Kemudian nahaya atau naha menjadi nahuya, lalu terjadi i'lal menjadi nahuwa, yakni ai ma anhahu au aqalahu. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan, kita baca ulang. Ketika ya menempati lam fi'il. Ya menempati lam fi'il, lam kalimah pada fi'il, maksudnya apa? Lam kalimah pada fi'il. Fa, ain dan lam gitu ya. Bisa wazannya fa'ala, fa'ula atau fa'ila gitu kan, lam itu berarti masuknya lam fi'il. Barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Dan harokat huruf sebelumnya di doma, harokat sebelumnya di doma, yaitu harokat sebelum lam fi'il yang berupa ya tadi, harokatnya adalah doma. Contoh naqodua dan nahua. Ini fi'il akhirnya, fi'il akhir ya, kita katakan qodua nahua. Apa asalnya? Asalnya dari qodoya dan nahaya. Yang qodoya dan nahaya ini terjadi i'lal, maka berubah menjadi qadha naha. Dan ini yang sering kita dengar. Apa ini? Qadha naha. Mengerti? Apa fi'il amrnya, fi'il madinya qadha? Fi'il mudhari'nya qadha apa? Qadha yakdi. Apa fi'il mudhari'nya naha? Naha yanha. Itu yang bakunya sekarang. Qadha yakdi naha yanha. Dari mana asal qadha? Qadhaya. Dari mana asal naha? Nahaya. Karena itu alifnya ditulis bengkok, mengerti? Sebab terjadi i'lal. Apa i'lalnya? Ya berharokat dan sebelumnya fathah, maka ya tersebut berubah menjadi alif. Itu ya i'lalnya. Kemudian yang kita lihat sekarang qadha naha. Nah, ya, di sini pembahasannya ya. Alif berubah menjadi wawu gitu ya. Qadha dan naha ini kita masukkan ke wazan fa'ula. Itu. Ya, perhatikan. Apabila kedua fi'il ini yaitu apa? Qadha dan naha diubah kepada makna arti ta'ajub yaitu arti kekaguman, maka diikutan wazan fa'ula. Yang tadinya qadha Zaidun al-amra, Zaid menetapkan memutuskan perkara. Naha Zaidun al-amra, Zaid melarang suatu perkara. Mengerti? Nah, kita ubah menjadi apa? Wazan fa'ula menjadi apa? Qadhuwa Zaidun. Nahu nahuya apa? Qadhuwa Zaidun. Nahuwa Zaidun. Nah, itu artinya apa? Qadhuwa Zaidun artinya Zaid sangat pandai dalam memberikan keputusan. Alangkah hebatnya, alangkah bijaknya dan lain sebagainya. Ya, diartikan itu alangkah hebatnya, alangkah bijaknya, alangkah bagusnya Zaid dalam memberikan hukum. Begitu juga ketika nahwa. Nam. Alangkah berakalnya. Nah, nahwa di situ artinya bukan melarang ya. Nahwa apa? Alangkah berakal. Nam. Dalam hadis disebutkan liyali ni minkum. Hendaknya setelahku, setelah siapa ini? Setelah imam. Dia apa tadi hadisnya? Liyali nimingkum lanjutan ulul ahlami wan nuha. Nah, ulul ahlami nuha orang yang berakal kan. Nah, di situ hendaknya yang setelahku ini yaitu yang dekat dengan imam adalah ulul ahlam, orang-orang yang balig wan nuha, yang berakal yaitu yang pandai, yang cerdas, yang pinter. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lihat nahwa Zaidun apa artinya? Nahwa Zaidun sangat berakalnya atau alangkah berakalnya Zaid. Naam. Barakallahu fikum. Yang tadinya qadha yakdi memiliki apa? Maf'ulun bi. Itu ya. Naam, begitu juga naha yanha memiliki maf'ul bihi ketika diubah ke wazan ini maka berubah seperti lazim. Naam, dan ma aqdahu ini masuk ke dalam fi'il ta'ajjub ya. Masuk pada fi'il ta'ajub gitu. Nah, barakallahu fikum. Ketika itu terjadi padanya i'lal bab ini yaitu apa? Qadhaya yang berubah menjadi qadha lalu dimasukkan wazan fa'ula menjadi qadhuya. Maka ketika itu ya berubah menjadi wawu. Apa yang terjadi? Qadhuwa. Artinya apa? Ma'aqdhahu. Alangkah bagusnya dalam menghukumi. Ma'aqdha Zaidun misalnya atau Zaidun ma'aqdahu atau yang dengan perkataan yang semisalnya yang artinya menunjukkan bahwasanya ini fi'il untuk menunjukkan arti ta'ajub. Naam. Ma'af'alahu atau af'il bi itu fi'il ta'ajub. Naam. Qadhuwa Zaidun artinya alangkah hebatnya atau alangkah baiknya atau alangkah bijaknya Zaid dalam menetapkan hukum. Seperti mengucap ma'aqdahu. Nah, lihat bawahnya. Nahaya. Yang nahaya itu berasal dari yang nahaya ini berubah menjadi naha. Lalu dimasukkan ke wazan fa'ula menjadi nahuya. Maka ianya berubah menjadi wawu. Menjadi nahuwa. Nah, bisa kak fi'il lain kita masukkan? Bisa, seperti Roma. Roma apa asalnya? Romaya itu ya. Roma masukkan ke sini menjadi apa? Romuya, lalu setelah itu menjadi Romuwa. Nah, Zaidun Romuwa atau Romuwa Zaidun, apa artinya? Alangkah pandainya Zaid dalam melempar. Roma Yarmi artinya melempar, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang tadinya Roma Zaidun Zaid melempar apa di situ, misalkan melempar ta'iran misal, Zaid melempar burung misalnya. Ketika dirubah ke wazan fa'ula, romuwa Zaidun, maka tidak lagi memiliki maful bihi, menjadi lazim. Karena wazan fa'ula ini menghendaki fi'il menjadi lazim. Nah, fi'il apapun yang muta'adi ketika dimasukkan wazan fa'ula, maka menjadi lazim. Kemudian artinya berubah menjadi apa? Menjadi arti fi'il ta'ajub. Nah, namun tidak semua fi'il yang wazannya fa'ula memiliki arti ta'ajub. Mengerti? Nah, ini untuk fi'il-fi'il yang secara asal dia itu fi'il yang memiliki arti lain, kemudian dimasukkan ke fi'il ke wazan fa'ula, maka memiliki arti ta'ajub. Nah, adapun fi'il yang secara asal memang wazannya itu, maka kita katakan itu memang asli fi'ilnya, fi'il itu bukan fi'il ta'ajub. Seperti hasuna, hasuna yahsunu, fa'ula bukan wazannya. Fa'ula hasuna yahsunu, hasuna zaidun, apa artinya? Zaid bagus. Nah, bukan kita katakan alangkah bagusnya Zaid, bukan. Jadi yang menjadi fi'il ta'ajub ini ketika dimasukkan kepada wazan fa'ula, yaitu fi'il-fi'il yang secara asal dia bukan ikut wazan fa'ula, ya. Fi'il-fi'il sulasi yang secara asal bukan wazan fa'ula. Seperti apa? Roma wazannya apa? Fa'ala. Seperti qadha apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Seperti naha apa wazannya? Fa'ala yaf'alu. Seperti roma apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Nah, adapun hasuna apa wazannya? Fa'ula yaf'ulu, maka dia bukan fi'il ta'ajub, sudah asli wazannya. Mengerti? Jadi jangan sampai disalahpahami berarti setiap fi'il yang wazan fa'ula adalah memiliki arti ta'ajub. Enggak demikian. Yaitu untuk fi'il-fi'il yang secara asal bukan wazan fa'ula, kemudian dimasukkan ke fa'ula, maka dia menjadi ta'ajub. Jangan katakan apa? Kita ingin membuat ta'ajub dari fi'il tersebut, maka masukkan ke wazan fa'ula. Nah, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Karena ada fi'il-fi'il yang memang asli wazannya fa'ula, seperti hasuna yahsunu, tahuro yathuru, ya kan? Dan apalagi? Ada beberapa fi'il ya. Antum lihat lagi ke pelajaran yang telah lewat untuk wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ya, Mas Zubair baca. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, yang C, ketika ya menempati lam kalimah pada wazan fa'la, yakni isim bukan sifat, seperti fatwa asalnya fatya, takwa asalnya takya, asal sebelumnya waqiya. Jika fa'la berupa sifat, maka tetap atau ya tidak diganti menjadi waw, seperti khuzya yang artinya yang hina, sodia artinya yang haus. Nah, ahsantum. Yang C, yaitu C apa? C perubahan ya menjadi wawu ya. Yaitu ketika ya menempati lam kalima pada wazan fa'la. Pada wazan fa'la, lam kalima. Mana lam ya? Setelah ain ada lam, gitu kan? Nah, itu yang dimaksud di situ. Isim bukan sifat, maksudnya dia itu bukan isim fa'il, isim maf'ul, bukan sifat musyabaha. Nah, itu maksudnya. Jadi sekedar isim yang bukan sifat. Nah, meskipun sifat juga isim kan? Sifat isim bukan? Isim, namun di sini menegaskan maksudnya yang bukan sifat. Jadi isim biasa saja. Nah, isim yang bukan sifat seperti fatwa asalnya dari fatya. Nah, fatya apa yang terjadi? Yang terjadi di situ ya menempati lam kalimah pada wazan fa'la. Iya enggak? Nah, kenapa alifnya berdiri padahal fa'la alifnya bengkok? Apa jawabannya? Kenapa di wazan fa'la alifnya bengkok, kemudian pada mausun fatiha alifnya berdiri? Karena dalam penulisan baku alif jika menempati huruf keempat atau lebih ditulis bengkok. Dalam penulisan baku alif jika menempati huruf keempat atau lebih pada kata, maka ditulis bengkok seperti ya. Kecuali, nah ini kecuali apa? Jika sebelum alif itu ya, maka ditulisnya berdiri. Paham? Jadi fa'la dan fatya wazannya sama. Fa'la, mengerti enggak? Nah, secara tulisan dibedakan dalam rangka tadi, dalam rangka karena setelah ya ada alif, atau karena alif sebelumnya ya. Jika alif ditulis bengkok, maka ketemu dua bengkok. Pertama bengkok ya, yang kedua bengkoknya alif. Maka terjadi tawalil amsal. Perkara ini dibenci oleh orang Arab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya takwa, asalnya adalah takya. Nah, apa yang terjadi? Ya berubah menjadi wawu. Takya menjadi takwa. Asal sebelumnya wakya, wakya. Nah, wakoyaki wikoyatan. Nah, itu asalnya dari situ. Apa arti wakoyaki? Menjaga, orang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya. Asalnya dari wakoyaki, ikut gitu ya. Kalau kita masukkan wazan, ifta'ala menjadi apa? Iutako, lalu menjadi ittako. Ya ayuhannas ittaqilla, ittaqullah, ittaqullah. Nah, dari situ, dari asalnya berarti apa? Dari wako. Nah, barakallahu'alaikum. Takwa, ini masdar ya. Apa asal takwa? Takya. Apa asal takya? Wakya. Nah, berarti dari asal ada asalnya lagi. Yang jadi pembahasan di sini apa? Ya berubah menjadi wawo, itu pembahasannya. Nah, maksudnya kalau antum nyari di kamus apa sih takwa, antum cari yang dari wako yaki, dari situ kamus asal katanya, dari situ rumpunnya, dari situ, dari wako yaki. Nah, kalau jika fa'ala berupa sifat, nah sifat ini apa yang dimaksud dengan sifat? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, itu namanya sifat ya. Jika fa'ala berupa sifat maka tetap, artinya ya tidak diganti menjadi wawu, ya tidak diganti menjadi wawu, seperti khosya yang hina, sodya yang haus. Nah, khosya isim apa? Disebut isim apa? Sifat musyabaha. Sodya disebut apa? Sifat musyabaha. Nah, seperti antum mengucap jau'a, ya jau'a, apalagi sab'a, ya jau'a yang haus, sab'a yang kenyang. Jau'a apa deh? Yang lapar, jau'a. Sab'a yang kenyang. Nah, sama itu juga khosya, sodya, sifat musyabaha. Nah, ya berikutnya siapa ini? Baca. Depan dulu apa belakang? Mas Abdullah dia aja depan. Yang D. Yang D. Bismillah. Qala al-muallif habibullah taala. Yang D. Ketika ya menempati ain kalimah. Iya. Ketika ya menempati ain kalimah, berarti yang lam diubah menjadi ain. Udah di, kemarin udah ditanbih ya. Iya. Ya. Tulisan lam diganti menjadi ain. Lanjutan. Ketika ya menempati ain kalimah pada wazan fu'la, pada fu'la isim, seperti tuba, mas dari toba, atau nama untuk surga, atau sifat yang berlaku seperti hukum isim, yaitu af'ala dan fu'la, seperti at-tuba, al-hura, al-kusi, al-kusa, al-kusa, mu'anas dari akhyara, akhyasa, atiyaba. Iya, ahsantum. Perhatikan, ketika ya menempati ain kalimah pada fu'la, berarti setelah fa ada ain yang sukun, ya enggak? Fu'la, setelah fa ada ain yang sukun kan? Nah, disitulah letak ya. Di mana? Di ain kalimah yang sukun itu. Seperti isim, ya. Kalimah fu'la isim. Seperti, artinya apa? Bukan sifat. Seperti tuba, masdar, masdar isim bukan? Isim ya. Dari toba, nah, toba, alifnya berasal dari apa? Toba ya tibu, berarti dari apa alifnya? Dari ya, toba ya tibu, toyib, gitu kan? Nah, atau toiban, berasal dari ya. Nah, di situ ditulis tuba, asalnya apa? Tuiba asalnya. Nah, terjadi perubahan, apa perubahan apa? Ya, berubah menjadi wawu. Mengerti? Nah, yang dia itu masdar atau nama untuk surga. Maksudnya apa? Tuba itu bisa masdar untuk toba ya tibu. Masdarnya tuba yang asalnya adalah apa? Tuiba. Tuiba asalnya. Nah, dan masdar lainnya apa? Masdar lainnya thayyib. Nah. Karena masdar itu bisa lebih dari satu dalam kata tertentu ya. Seperti kata bayak tubuh, katiban sama kita batan. Mengerti? Nah. Atau nama untuk surga. Nah, kalau nama untuk surga berarti dia bukan masdar yang dimaksud. Nah. Barakallahu fikum. Atau sifat. Nah, ini berarti sifat. Nah, baru. Atau dia itu sifat yang berlaku seperti hukum isim. Sifat yang berlaku seperti hukum isim, maksudnya sifat yang berlaku seperti bukan sifat. 6, itu maksudnya. Sehingga apa? Antum lihat catatan kaki. Dalil bukti yang menunjukkan tentang sifat yang berlaku seperti isim, maksudnya bukan sifat, adalah af'alu tafdhil, bisa dijamak menjadi al-afadhil, al-akayis, al-afkal menjadi afakilu, afkalu menjadi afakilu, al-afadhilu menjadi jadi afdhalu. 6. Barakallahu fikum. Ini syahidnya apa? Dijamak menjadi jamak taksir. Nah, menjadi jamak taksir yang ikut wazan mafail. Ya, kita lanjutkan. Yaitu apa maksud dari sifat yang berlaku seperti hukum isim, yaitu af'alu dan fu'la. Af'alu untuk mudakar, fu'la untuk mu'annas. Seperti tuba. Tuba berarti wazannya apa? Fu'la, ya. Dan hura dan kusa. Nah, mu'annas dari akhyaru, akyasu dan atyabu. Antum lihat di situ ada ya kan? Atyabu ya bukan? Akyasu ya, akhyaru ya. Berarti asalnya apa itu fu'la pada tuba? Tuiba, hui ro, kui sa, asalnya gitu. Kenapa? Karena antum lihat wazannya af'alu dan fu'la. Hanya karena i'lal ini maka berubah menjadi wawu. Maka berubah menjadi wawu. Nah, ini. Nah, penjelasan yang ditulis di sini terlalu ringkas. Mengertinya dengan dijelaskan ya. Karena itu yang didapati di terjemahan di buku. Ada kalanya kami terjemahkan sesuai dengan apa yang di buku. Mengerti? Namun antum bisa mengerti dengan mendapatkan penjelasan seperti ini. Paham? Jadi maksudnya apa di sini? Wawu berubah, ya berubah menjadi wawu atau ya? Ya berubah menjadi wawu maksudnya. Maksudnya wawu, ya berubah menjadi wawu maksudnya. Ya berubah menjadi wawu ketika apa? Ya-nya ada di lam kalimah pada fu'la. Seperti pada tuba asalnya tuiba. Hura asalnya apa? Huira. Kusa asalnya apa? Kuisa, itu asal maksudnya. Kenapa? Karena kita tahu kalau wawu asalnya ya lihat pada mudakarnya. Mudakarnya akhyaru, akyasu dan atyabu. Mengerti? Nah. Ya, catatan baca Mas Hafid. Qala al-muallif hafizahullah, catatan yang pertama, fa kalimah pada fu'la sifat boleh ditetapkan dhammah, maka ya diganti menjadi wawu. Misal at-tuba, al-kusa, ad-duqa. Ya. Fa kalimah pada fu'la, fa kalimah. Apa ini? Huruf pertama pada fu'la. Untuk sifat. Sifat ya. Artinya apa? Sifat musyabaha. Boleh ditetapkan doma. Nah, maka ya diganti menjadi wawu. Tuba, kusa, duko. Seperti yang disebutkan di atas. Ya diubah menjadi wawu. Asalnya apa? Duiko, kuisa, tuiba. Itu asalnya. Ya, baca lagi. Boleh juga. Yang kedua, boleh juga mengganti dhammah pada fa menjadi kasroh, maka ya-nya tetap. Misal ad-dhiba, al-kisa dan ad-dhiqa. 6. Boleh juga mengganti dhamma pada fa. Dhamma pada fa diganti menjadi kasroh, maka ya tetap. ya tetap, artinya kembali kepada asal. Tiba kisa diko. Mengerti ya? Jadi yang di ini penjelasannya ringkas. Dalam buku penjelasannya ringkas, perlu dijelaskan seperti apa yang terdengar ya. Barangkali nanti dalam cetakan revisi mungkin ditambah penjelasan lain insya Allah. Penjelasan yang dimaksud, artinya apa? Bisa mengerti maksudnya tuba itu dari tuiba gitu. Maksud hura dari huira. Nah, itu ya. Nah, lanjutan bacaan Mas Fauzan. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Kemudian ibdal yang ketujuh, ibdal atau penggantian alif dari wawu dan ya. Penggantian alif dari wawu dan ya memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, wawu dan ya berharokat datang setelah fathah. Contohnya qala yang asalnya qawala, ba'a asalnya baya'a. Nah, aksan tuh. Ibdal penggantian alif dari wawu dan ya. Artinya wawu dan ya berubah menjadi alif. Wawu dan ya berubah menjadi alif. Nah, qala mu'alif hafizahullah, penggantian alif dari wawu dan ya memiliki beberapa syarat, yaitu syarat pertama, wawu dan ya berharokat datang setelah fathah. Nah, taharoka harful illa wan fataha maqoblahu. Ini yang sering antum dengar ya. Taharoka harful illa wan fataha maqoblahu, yaitu apa? Wawu atau ya berharokat dan sebelumnya di fathah, huruf sebelumnya di fathah. Seperti pada qala, asalnya qawala. Huruf ilat berharokat enggak? Berharokat wawu, maka berubah menjadi alif karena sebelum wawu adalah fathah. Ba'a apa asalnya? Baya'a. Nah, juga sama. Huruf ilat berupa ya berharokat. Sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif, menjadi ba'a. Nah, qala untuk menunjukkan alif berasal dari wawu. Ba'a untuk menunjukkan contoh bahwasanya alif berasal dari ya. Nah, 6. Baca belakang. Belakangnya siapa itu? Abdullah Butoni. Qala mu'alif ali hafizahullah. Yang kedua, harokat pada waw dan ya adalah harokat asli. Jika harokat aridho atau bukan harokat asli, namun harokat yang datang karena sebab atau ilal tertentu, maka waw dan ya tetap. Contoh, jayalun asalnya jayalun, lalu berubah menjadi jayalun. Nakal atau ya, pindah harokat. Ya, terjadi nakal atau pindah harokat. Terjadi nakal atau pindah harokat, maka menjadi jayalun. Maka menjadi jayalun. Yaitu terjadi hadf atau penghapusan hamzah. Ya. Lalu bawahnya baca contoh lagi. Kedua, tawamun asalnya tawamun menjadi tawamun. Terjadi nakal atau pindah harokat menjadi tawamun. Terjadi hadf atau penghapusan hamzah. Ya, aksantum. Tujuh, ibdal atau penggantian alif dari wawu dan ya. Penggantian alif dari wawu dan ya memiliki beberapa syarat, yaitu wawu dan ya berharokat dan datang setelah fathah. Ini sudah dijelaskan. Kemudian syarat kedua, harokat pada wawu dan ya adalah harokat asli. Syarat kedua, harokat pada wawu dan ya adalah harokat asli. Jika harokat arido bukan harokat asli, namun harokat yang datang karena sebab i'lal tertentu, maka wawu dan ya tetap. Seperti jayalun, kenapa enggak berubah menjadi jalun? Itu maksudnya ya, mengerti? Begitu juga pada tawamun, kenapa tawamun tidak berubah menjadi tamun? Mengerti? Kenapa? Jawabannya karena harokat pada ya dan wawu yang dia itu keduanya fathah adalah harokat bukan asli. Beda dengan kawala, ada wawu ya, harokat asli bukan wawu, asli. Baya'a harokat asli bukan asli, maka kawala menjadi kawala, baya'a menjadi ba'a. Adapun jayalun dan tawamun itu bukan harokat asli. Dari mana kita tahu? Lihat asalnya. Jayalun asalnya adalah jayalun. Nah, berarti ya itu harokatnya apa aslinya? Sukun, aslinya enggak ada harokatnya, itu sukun. Jayalun. Nah, lalu jayalun berubah menjadi jayalun. Apa yang terjadi? Hamzah berkumpul dengan ya yang hamzahnya sukun. Yang ya-nya sukun, maka harokat hamzah dipindah ke ya. Nah, dipindah ke ya menjadi jayalun, lalu hamzahnya dibuang. Setelah dipindah harokat, hamzah dibuang menjadi jayalun. Begitu juga pada tawamun, asalnya tawamun. Apa yang terjadi? Sama. Huruf ilat wawu sukun, setelahnya ada hamzah yang berharokat, maka dipindah harokat hamzah ke wawu. Lalu hamzahnya dibuang. Nah, tawamun menjadi tawamun, lalu terjadi hadap sehingga dibaca tawamun. Nah, berarti harokat fathah pada ya dan wawu, ya pada jayalun dan tawamun itu bukan harokat asli, sehingga ditetapkan tidak terjadi i'lal. Lanjutan bacaan Ali ya. Ya Ali. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang ketiga, huruf setelah wawu atau ya adalah huruf yang berharokat. Jika datang setelahnya huruf yang sukun, maka wawu dan ya tetap, seperti tawilun bayanun. Iya. Syarat ketiga, huruf setelah wawu atau ya adalah huruf yang berharokat. Antum lihat, kawala setelah wawu harokat, berharokat enggak? Berharokat. Baya'a setelah wawu, setelah ya harokat tidak? Harokat ya. Nah, huruf setelah wawu atau ya adalah huruf yang berharokat. Jika datang setelahnya huruf yang sukun, maka wawu dan ya tetap, seperti tawilun, bayanun. Nah, antum lihat, tawilun ada enggak harokat wawu, ada enggak harokatnya? Ada, namun setelahnya ya sukun. Bayanun, ya berharokat tidak? Berharokat. Sebelumnya fathah bukan? Fathah memenuhi syarat ya. Tawilun dan bayanun memenuhi dua syarat, yaitu wawu dan ya berharokat, sebelumnya fathah. Namun pada syarat ketiga tidak terpenuhi. Apa itu? Setelah ya atau wawu bukan huruf yang berharokat, bahkan berupa huruf apa? Huruf yang sukun. Ya sukun dan alif. Kalau alif pasti sukun ya. Ya sukun dan alif. Kalau alif pasti sukun, karena alif itu ibarat dari huruf yang sukun, karena dia huruf mad. Nah, itu alasannya. Lanjutan bacaan Aski. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wawu dan ya-nya menempati lam kalimah dan setelahnya tidak datang alif atau ya bertasydid. Yakhshawna asalnya yakhshayuna, ya diganti menjadi alif karena ia berharokat dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Setelah itu bertemu dua sukun, sukun pada alif dan wawu. Yakhshauna tidak bisa dibaca ya. Tidak bisa dibaca ya. Antum bilang ya fathah, kha sukun, sin fathah, lalu alif, lalu wawu sukun, lalu nun. Nah itu. Lanjutan, maka salah satu sukun dihapus bersamaan dengan hurufnya, yaitu alif, menjadi yakhshawna. Jika datang alif atau ya bertasydid setelah wawu atau ya, maka wawu ya, dan cukup itu nanti dibacanya. Perhatikan, wawu dan ya menempati lam kalimah. Lam kalimah berarti menempati pada huruf akhir ya. Kalau wazannya fa'ala berarti di lamnya, atau fa'ila berarti di lamnya. Nah di situ. Wawu dan ya menempati lam kalimah dan setelahnya tidak datang alif atau ya bertasdid. Menempati lam kalimah setelahnya tidak datang apa? Alif atau ya bertasdid. Artinya apa? Kalau setelahnya datang alif atau setelahnya datang ya bertasdid, maka ditetapkan. Nah, maka ditetapkan, tidak terjadi penggantian. Nah, ini untuk contoh. Contoh apa di sini? Contoh ya yang berubah menjadi alif ya. Nah, contohnya pada yakhshawna. Yakhshawna asalnya adalah yakhshayuna. Apa wazannya? Yaf'aluna. Fa'ala yaf'alu. Apa? Khosya. Fa'ila yaf'alu. Khosya apa wazannya? Fa'ila. Yaf'alu. Nah, fa'ila yaf'alu, khosiya yakhsha, gitu ya. Ketika bersambung dengan wawu jamaah, maka kita baca yakhsauna. Ini syahidnya di sini, yakhsauna di sini. Yaitu dia berasal dari yakhsayuna, yakhsayuna. Nah, apa wazan yakhsayuna? Yaf'aluna. Apa yang terjadi? Ya berubah menjadi alif. Lihat apa yang tulis. Khosiya bil madi, apa mudhari'nya? Khosiya yakhsha. Nah, khosiya yakhsha. Asal yakhsha adalah apa asal yakhsha? Yakhsayu. Asalnya yakhsha adalah yakhsayu. Gitu ya. Dari fa'ala yaf'alu kan, kemudian terjadi ilal di sini. Ya berubah menjadi alif yakhsha. Itu terjadi ilal di sini. Mengerti ya? 6. Kita masukkan was ke yakhsha, berarti yakhsha ini wazannya apa? Yaf'alu kan? Kita buat wazan yaf'aluna. Yaf'aluna. Maka apa jadinya apa? Yakhsayuna. Ini asalnya yakhsayuna. Untuk lihat, ya huruf mudhara', lalu fa lurus dengan kha, ain lurus dengan sin, lam lurus dengan ya, ya enggak, wawu lurus wawu, nun lurus nun. Yakhsayuna yaf'aluna, ya enggak. Berarti di sini lam berupa ya, ya enggak? Lam berupa ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ya menempati lam kalimah pada fi'il, maka dirubah menjadi alif. Nah, gitu kan? Apa pembahasan kita? Yaitu ketika ya menempati lam kalimah pada fi'il, maka berubah menjadi alif. Benar enggak? Maka antum lihat, ya menjadi ya fathah, kha sukun, sin fathah, lalu ya berubah menjadi alif. Nah, alif ibarat dari sukun, iya enggak? Lalu setelah itu wawu lagi, wawu sukun, lalu nun. Bisa enggak dibaca? Enggak bisa dibaca. Ketemu dah sukun enggak? Ketemu dah sukun. Sukun pada alif, kemudian sukun pada wawu. Apa yang kita lakukan? Menghapus salah satu sukun beserta hurufnya. Nah, kapan kita menghapus huruf pada sukun? Ketika berada di huruf ilat, ketika berada di huruf ilat seperti ya, wawu atau alif. Nah, maka yang seperti ini kita buang sukun beserta hurufnya, disebabkan sukun berada di huruf ilat, menjadi yakhsauna. Nah, ini yang dikatakan alif berubah menjadi ya. Contohnya yakhsauna. Ada pertanyaan, lo mana alifnya yakhsauna? Enggak ada alif. Apa jawabannya? Dihapus. Udah dihapus alifnya. Nah, jadi ketika kita bahas alif apa tadi? Ya berubah menjadi alif. Ketika apa? Ketika ya menempati lam kalimah pada fi'il. Apa contohnya? Yakhsauna. Ada yang bertanya, yakhsauna mana alifnya? Yang dikatakan perubahan dari ya. Apa jawabannya? Mengerti pertanyaan? Apa tadi pembahasannya? Alif. Ya berubah menjadi alif. Kapan ini? Ketika ya menempati lam kalimah. Ya. Contohnya apa? Yakhsauna. Yakhsauna ini contohnya. Kalau ada yang bertanya, "Loh, mana dari contoh itu mana? Alifnya mana? Alif yang berasal dari ya itu mana? Mana alif yang berasal dari ya pada contoh ini mana?" Karena kita enggak melihat ada alif yakhsauna ini. Apa jawabannya? Sudah terhapus alifnya. Dari mana kita tahu? Ya lihat ini. Lihat yang tadi disebutkan di papan tulis yang kita tulis tahapannya. Yakhsayuna asalnya. Ya. Yakhsayuna. Kemudian apa yang terjadi? Ya berubah menjadi alif. Setelah itu ketemu alif sukun dan wawu sukun. Maka ketemulah dua sukun. Alifnya dibuang. Nah, wawu ditetapkan menjadi yakhshawna. Nah, kita lanjutkan. Siapa tadi yang baca? Mas Fuad baca. Belakangnya. Ya, silakan Abu Salma. Jika datang alif. Qala mu'alif hafidhahullahu ta'ala, jika datang alif atau ya bertasydid dengan setelah waw atau ya, maka waw dan ya tersebut tetap atau tashih, tidak diganti alif. Seperti Romaya, Ghazawa, Asawani, Alawiyun, Fatawiyun. Nam, aksantum. Jika datang alif atau ya, jika datang alif atau ya bertasdid. Nah, setelah apa? Setelah wawu atau ya, maka wawu dan ya tersebut tetap, yaitu tashih bahasa lainnya, tidak diganti alif. Seperti Romaya, Ghazawa dan Asawani. Antum lihat. Romaya ya fathah bukan? Fathah. Ghazawa wawu fathah bukan? Fathah. Kenapa enggak berubah menjadi alif? Mengerti ya pertanyaan ya? Kenapa enggak seperti kita berkata qawala menjadi qawala, baya'a menjadi ba'a. Nah, iya enggak? Bukankah ya berharokat sebelumnya fathah pada Romaya? Ghazawa bukankah wawu berharokat sebelumnya fathah? Kenapa enggak berubah jadi alif? Apa jawabannya? Karena setelah ya dan wawu datang alif. Karena setelah wa, ya, wa dan wawu datang alif, itu jawabannya. Antum lihat di atas. Apa bacaan di atas? Wawu dan ya menempati lam kalimah dan setelahnya tidak datang alif. Nah, gitu kan? Lihat strip keempat baca. Wawu dan ya menempati lam kalimah dan setelahnya tidak datang alif. Nah, berarti apa? Kalau setelahnya datang alif, maka tidak berlaku iklalnya. Mengerti? Nah, di situ. Begitu juga atau ya bertasdid. Maksudnya kalau setelahnya datang ya bertasdid, maka iklal enggak berlaku. Itu maksudnya. Mana contohnya yang datang ya bertasdid? Contohnya pada berikutnya. Alawiyun, Fatawiyun. Nah, Alawiyun dan Fatawiyun ini sudah memenuhi sebagian syarat. Apa syarat? Syarat apa? Wawu berharokat sebelumnya fathah. Iya enggak? Wawu berharokat sebelumnya fathah. Sudah memenuhi syarat. Namun kenapa wawu di sini tidak menjadi alif? Apa alasannya? Karena setelah wawu datang ya bertasdid. Karena setelah wawu datang ya bertasdid. Seperti yang tadi Romaya dan Ghazawa dan Asawani. Setelah wawu datang alif. Nah, sehingga wawu atau ianya tidak berubah menjadi alif. Nah, barakallahu fikum. Sudah berapa menit? 40. Udah 40 menit. Tambah yang ke-8 apa cukup ini? Kalau tambah yang ke-8 sekalian 9. Enggak, kalau tambah satu lagi yang ke-8. Ibdal ta dari wawu dan ya. Masih kuat belum? Kelihatannya belum keluar asap. Cipaci antum masih belum. Masih kalah dengan kipas, ada kipas di atas antum kan. Mana tambah satu lagi apa cukup? Kalau tambah satu lagi, kalau sudah merasa berat, ya berarti kita cukupkan. Cukup aja. Nah, kalau begitu kita cukupkan. Nah, untuk minta cukup kita cukupkan. Dan iya, kelihatannya dua kali pertemuan lagi. Insyaallah selesai ini. Bab apa? Bab ibdal ini akan selesai. Dan termasuk bab yang paling susah dalam i'lal adalah bab ibdal. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan pekan depan ada kemungkinan libur karena kita memasuki hari Id. Nah, nanti kalau sampai diganti berarti akan diumumkan digantinya hari apa. Kalau diganti, kalau enggak diganti, ya berarti libur dalam satu pekan besok libur, enggak ada pelajaran. pada pekan besok, maksudnya pekan besok yang kita belajar setiap malam Ahad, malam Senin kan, untuk yang sorob. Nah, libur karena berkaitan dengan malam Ahad, malam Id, malam Senin juga capek habis kita kerja bakti, potong kurban dan sebagainya gitu kan. Nah, paling kalau diganti ya bisa jadi digantinya di malam Selasa atau Rabu. Nah, itu. Kalau diganti, kalau masih capek juga atau malam tersebut antum yang enggak pulang pada makar sate. Biasanya makar sate kan. Nah, berarti ya kemungkinan libur. Nah. Iya enggak, biasanya malam 11 malam malam 11 malam 12 biasanya gitu ya. Artinya ada daging-daging kurban yang antum dapatkan kemudian antum acara gitu ya. Ya, artinya apa? Kalau nanti antum ada acara enggak memungkinkan untuk mengganti di malam Selasa malam Rabu, ya berarti kita sepakan itu libur 2 hari itu. Nah. Dan kalau diganti nanti akan diumumkan di channel atau di grup insyaallah tentang penggantiannya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Apa ada pertanyaan? Apa ini? Pertanyaan atau revisi? Halaman 247. Yang apa ini? Poin apa? 247. Syarat keempat tertulis wawu dan ya menempati lam kalimah. Yang 246 B. 247. Wawu dan ya menempati lam kalimah dan setelahnya tidak datang alif atau ya bertasdid. Wawu dan ya, ada pertanyaan. Wawu dan ya menempati lam kalimah pada fi'il mudhari' dan setelahnya tidak datang alif atau ya bertasdid. Maksudnya mau menambah fi'il mudhari' gitu ya. Ya enggak masalah. Ditambah mudhari' enggak masalah karena contohnya juga pada fi'il mudhari'. Naam. Wawu dan ya menempati lam kalimah pada fi'il mudhari'. Ya, silakan ditambahkan enggak apa-apa. Wawu dan ya menempati lam kalimah pada fi'il mudhari' karena contohnya di situ juga fi'il mudhari'. Naam. Dan setelahnya datang tidak datang alif atau ya bertasdid. Ya, barakallahu fikum. Sudah ditambahkan. Wawu dan ya menempati lam kalimah dalam kurung pada fi'il mudhari'. Naam. Karena contohnya di situ yakhsauna berasal dari yakhsa yuna pada fi'il mudhari'nya. Wawu dan nun itu adalah wawunya fa'il, nunnya alamat rafa, gitu kan? Yaf'aluna wawunya fa'ilnya, nunnya alamat rafa. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ada lagi pertanyaan atau masukan, koreksi? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.